Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah kita akan mengkaji ayat yang ke-175 sampai ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Bacakan kepada mereka berita seorang yang pernah kami beri ayat-ayat kami فَانْسَلَخَ مِنْهَا, lalu dia keluar dari ayat-ayat kami dan meninggalkannya. فَأَتْبَأَهُ الشَّيْطَان, lalu diikuti oleh syaitan. فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ, lalu orang itu menjadi orang-orang yang sesat. Walau si'na, kalau kami menghendaki, larfa'nahu biha, kami akan mengangkat kedudukan orang itu dengan sebab ayat-ayat kami yang telah kami berikan. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi dia lebih memilih untuk condong kepada dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka pemisalan orang itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, jika engkau membawa makanan ke anjing, anjing itu menjulurkan lidahnya. Melet, ya. Apa bahasa Indonesianya melet? Ya, menjulurkan lidahnya. Au tatruhu yalhas, atau kamu tidak ngasih apa-apa sama anjing itu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Tetap melet juga. Ya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah permisalan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa, maka ceritakanlah kisah ini. La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau merenungkannya dan memikirkannya. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di rahmat ta'ala fi tafsirihi Yaqulu ta'ala rinabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Watlu alaihim naba'al ladhi atainahu min atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka berita tentang orang yang pernah kami beri ayat-ayat kami. Ai alamnahu ilma kitabillah. Orang itu pernah kami ajari ilmu tentang kitabullah. Fasara al-adimal kabira wal habral an-nahrira. Maka dia menjadi seorang ulama besar dan pakar. Naam, al-habrun nahrir itu pakar yang hebat di bidang ilmu pengetahuan. Fansalakho minha. Lalu dia keluar dan meninggalkan ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu diikuti oleh syaitan. Ai in salakho minalittisofil haqiqi bil ilmi bi ayatillah. Artinya, orang itu meninggalkan sifat hakiki yang telah ia miliki berupa ilmu terhadap ayat-ayat Allah. Fa innal ilma bidzalika yasiru sahibahu muttasifan bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Sesungguhnya ilmu menyebabkan pemiliknya menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji dan amal yang baik. Wa yurki ila a'la darajati wa arfa'il maqamat. Ilmu juga menyebabkan seorang naik ke derajat yang tertinggi dan kedudukan yang tertinggi. Fataraka hadza kitaballahi wa ra'a dhahri. Tapi orang ini meninggalkan kitab Allah di belakang punggungnya. Wa nabadzal akhlaqa allati ya'muru bihal kitab. Dia mencampakkan akhlak mulia yang diperintahkan oleh Alkitab. Wa khala'aha kama yakhlu'ul libasa. Dia melepaskan ilmunya itu seperti dia melepas bajunya dan melemparkannya. Falamman salakha minha atba'ahu syaitan. Ketika orang itu sudah meninggalkan ilmu yang pernah ia kuasainya, syaitan pun membuntutinya. Aita sallato alaihi hina kharaja minal hisnil hasin. Artinya syaitan pun berhasil menguasai orang itu ketika orang tersebut keluar dari benteng yang sangat kokoh. Wasara ila asfari safilin. Orang itu menjadi orang yang paling rendah. Fa'azzahu ilal ma'asi azza. Dan setan pun membujuknya untuk melakukan perbuatan maksiat dengan bujukan yang sangat mantap. Fakana minal ghawin. Akhirnya orang tersebut menjadi orang-orang yang tersesat. Ba'da angkana minar rasidin al-mursidin. Padahal dulunya dia adalah orang yang terbimbing. Bahkan biasa membimbing orang. Wahada li'anna Allah ta'ala khaddalahu. Wa wakkalahu ila nafsihi. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah merendahkan orang itu dan membebankan tugas orang itu ke dirinya sendiri. Wa li hadza qala ta'ala. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami menghendaki, kami akan mengangkat derajat orang itu dengan ayat-ayat Allah yang mereka kuasai. Bi an waffiqahu lil amali biha. Dengan cara kami memberi taufik kepadanya untuk mengamalkannya. Fayartafi'u fid dunya wal akhirah. Sehingga dia bisa menjadi orang yang bermartabat tinggi di dunia dan di akhirat. Wa tahassanu min a'da'i. Dan bisa membentengi diri dari musuh-musuhnya. Walakinnahu fa'ala ma yaqtadil khadlana. Akan tetapi orang itu justru melakukan perbuatan yang menyebabkan kerendahan. Fa'ahlada ilal arbi. Dia pun condong ke bumi. Ay il syahwatis safdiyati wal maqasidid dunyawiyati. Dia condong kepada syahwat yang rendah dan tujuan-tujuan dunia. Wattaba'a hawahu. Dia pun mengikuti hawa nafsunya. Wataraka ta'ata maulahu. Meninggalkan ketaatan kepada Allah, pelindungnya. Famataluhu. Maka permisalan orang itu. Fi siddati khirsihi ala dunia. Dalam hal sangat rakusnya terhadap dunia. Wangkita'i qalbi ilaiha. Dan hatinya memutuskan untuk memilih dunia. Kama talil kalbi. Bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas. Au tatruku yalhas. Kamu bawa makanan ke anjing itu. Dia pun menjulurkan lidahnya. Kamu tidak ngasih makan juga. Anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Aila yazalu lahisan fi kulli hal. Anjing itu selalu menjulurkan lidahnya. Setiap keadaan. Di setiap apa ini? Keadaan. Wa hadza la yazalu harisan khirsan qati'an qalbahu. Sebagaimana orang ini terus-menerus rakus dan memutuskan hatinya untuk memilih dunia. La yasuddu faqatahu syai'un min dunya. Bahkan dunia ini tidak akan pernah memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Yang demikian itu adalah permisalan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ba'da an saqahallahu ilaihim. Setelah Allah bawakan ayat-ayat-Nya kepada mereka. Falam yang qatu laha. Namun mereka tidak mau tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Bal kadzabu biha wa radduha. Bahkan mendustakan ayat-ayat itu dan menolaknya. Lihawanihim ala Allah. Karena mereka meremehkan Allah. Wattiba'ihim liahwa'ihim. Dan mengikuti hawa nafsunya. Bighairi hadyin minallahi. Tanpa petunjuk dari Allah. Faqsusil qasas. Ceritakanlah kisah ini kepada siapapun. La'allahum yatafakkarun. Agar mereka mau memikirkan. Fi darbil amsal, perumpamaan seperti ini. Wa fil ibar wal ayat, dalam pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat. Fa'idha tafakkaru alimu. Karena kalau orang itu mau berpikir, maka dia akan mengetahui. Wa'idha alimu amilu. Kalau sudah mengetahui ilmunya, dia pun termotivasi untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam dua ayat ini, ikhwana fillah a'azzakumullah. Secara global, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang kisah seorang yang dulunya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas tentang kitab suci. Sehingga menjadi ulama besar dan pakar dalam syariat yang hebat. Namun orang ini ternyata mudah tergoda dengan dunia. Mudah tertipu dengan dunia. Akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua ilmu yang ia kuasai dan fokus untuk dunianya. Akhirnya setan pun berhasil menguasai orang itu, dan orang ini akhirnya menjadi orang yang tersesat. Padahal dulu menjadi orang yang terbimbing, bahkan biasa membimbing orang. Namun setelah dunia menipunya dan setelah setan menguasainya, dia seperti orang yang gak ngerti apa-apa. Gak pernah tahu tentang agama ini sama sekali. Dan semangatnya terhadap dunia sungguh luar biasa. Dia pun menjadi ahlu dunia. Apapun hasil dunia yang ia dapatkan, tidak pernah memuaskannya. Dia terus berambisi menguasai dunia itu. Seolah-olah dunia ini tidak pernah bisa memenuhi kebutuhannya. Orang ini seperti anjing. Seperti apa ini? Anjing. Dikasih makanan, ia menjulurkan lidahnya. Enggak dikasih makanan, ia tetap apa ini? Menjulurkan lidahnya. Terus menjulurkan lidahnya. Sebagaimana orang yang rakus terhadap dunia. Dikasih dunia, ia enggak puas. Enggak dikasih, tambah tidak puas lagi. Melet terus. Sebagaimana anjing terus menerus menjulurkan lidahnya, seolah-olah dia tidak pernah puas dengan pemberian seseorang kepadanya berupa makanan. Dikasih makanan sampai mendem perutnya, kembung sekalipun melet terus, seolah-olah minta terus. Ya, nah, sebagaimana orang yang rakus dunia, dikasih dunia sebanyak-banyaknya itu enggak pernah apa ini. Puas-puas. Ayo terus, mana? Mana terus begitu, ya, gak pernah habis-habisnya. Nah, itulah permisalan yang Allah bikin di dalam ayat ini agar kita bisa menjadikannya sebagai apa ini? Pelajaran. Ini secara global. Secara global. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapakah orang yang dimaksud dalam ayat ini. Dulunya menguasai ilmu agama, kemudian akhirnya meninggalkan agama itu untuk meraih ambisinya terhadap dunia. Seolah-olah dia enggak pernah tahu agama sama sekali. Siapakah orang yang dimaksud? Ini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, dia adalah Bal'am ibnu Abar. Bal'am ibnu Abar, seorang laki-laki dari Bani Israel. Jadi ada yang bilang Bal'am ibnu Abar, ada yang mengatakan Bal'am ibnu Ba'ura, ada yang mengatakan Bal'am ibnu Ba'ur. Nah, sama. Yang penting si Bal'am. Seorang laki-laki dari Bani Israel. Nah, ada juga yang berpendapat namanya ialah Umayyah ibnu Abi Salt. Umayyah ibnu Abi As-Salt. Nah, si Umayyah ini menguasai Alkitab, ya. Sampai akhirnya dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Akhirnya si Umayyah ini hasad dan kemudian kafir, meninggalkan semua ilmu yang ia dapatkan. Umayyah ibnu Abi As-Salt. Nah, ada juga yang berpendapat namanya ialah Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Nah, ada juga yang mengatakan orang ini ialah al-munafik, seorang munafik. Enggak tahu siapa namanya, yang jelas ini adalah orang munafik. Ada juga yang mengatakan ayat ini umum bagi setiap orang yang mendapatkan karunia Allah berupa ilmu, kemudian meninggalkan ilmunya untuk ambisi dunia. Baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, atau kaum muslimin. Ya, umum. Nah, sepertinya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala, beliau memilih pendapat yang terakhir ini, tidak memilih pendapat-pendapat sebelumnya yang menyebutkan nama, karena memang tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih nama yang sebenarnya, sehingga ayat ini semacam permisalan dan pelajaran dan semacam contoh yang berharga, sehingga berlaku untuk setiap orang yang mendapat karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meninggalkannya untuk ambisi dunia, dan kemudian menjadi orang yang tersesat. Wal'iyadu billah. Pendapat yang terakhir ini dipilih oleh Ikrimah rahimahullah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang itu diberi oleh Allah ayat-ayatnya. Apa maksud ayat-ayat Allah yang diberikan kepada orang tersebut? Ya. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ayat-ayat Allah yang diberikan kepada laki-laki tersebut maksudnya apa? Ada yang mengatakan ayat-ayat Allah di sini maksudnya ialah kitabun min kutubillahi azza wajal. Salah satu dari kitab suci yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan ilmu nubuah. Ilmu nubuah, yakni tentang kenabian. Namun pendapat yang kedua ini dhaif, ya. Karena Allah tidak akan memberikan kenabian kepada orang seperti itu. Allah akan memberi kenabian dan kerasulan kepada hamba yang Allah pilih, yang Allah jaga dari penyimpangan. Sementara orang ini menyimpang. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya ayat-ayat Allah di sini maksudnya ialah Ismullahi al-Adzab, yakni ilmu tentang nama-nama Allah yang aku. Adapun pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala ialah pendapat yang pertama, bahwasanya ilmu yang dimaksud di dalam ayat-ayat Allah in ayatina atau ayatina itu ialah ilmu tentang kitab Allah Azza wa Jal. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa ilmu agama merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama ini, memahaminya dan menguasainya dengan baik, berarti dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil ikhwana fillah azakumullah. Di antara keutamaan ilmu agama ialah bisa mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami akan mengangkat derajat orang itu di dunia dan di akhirat dengan sebab ilmunya terhadap apa ini? Kitab kami. Jadi kalau kalian menguasai ilmu agama dengan baik, maka akan terangkat derajat kalian, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Faedah berikutnya, di dalam ayat ini, ikhwana fillah azakumullah, terdapat dalil tentang betapa bahayanya fitnah dunia itu. Fitnah dunia, ikhwana fillah azakumullah, dikatakan sangat berbahaya. Karena orang yang menguasai ilmu agama ini dengan penguasaan yang mendalam, sampai menjadi ulama besar, sampai menjadi pakar dalam agama ini, itu bisa membuat orang tadi tertipu, tergiur dengan dunia. Apalagi yang ilmunya apa ini? Biasa? Biasa. Nah, jadi betapa dahsyatnya fitnah dunia ini, ikhwan abidina azakumullah, sampai menyebabkan orang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam agama ini pun bisa tertipu dan tergoda. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang ilmunya masih terbata-bata, ya? Masih belum bisa ini, belum bisa itu. Banyak yang belum bisa. Banyak yang belum dikuasai. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti fitnah dunia sangat mengancamnya. Nah, maka berhati-hatilah dengan dunia. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil. Di antara benteng yang kokoh agar selamat dari fitnah dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Di benteng yang kokoh yang bisa melindungi seseorang dari fitnah dunia ialah ilmu yang bermanfaat. Al-Hisnul Hasin. Benteng yang kokoh itu bernama ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat itu ikhwan abidina a'azakumullah. Ilmu yang menyebabkan orang yang menguasainya berubah. Yang asalnya jelek jadi baik. Tambah banyak ilmunya, tambah bagus akhlaknya, tambah bagus amalnya. Itu pertanda ilmunya apa ini? Bermanfaat. Nah, itu merupakan benteng yang kokoh untuk menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Adapun kalau semakin banyak ilmunya, semakin bertambah ilmunya, semakin jelek akhlaknya, semakin jelek amalannya, ini pertanda orang ini tergoda dengan apa ini? Dunia. Barakafikum. Kalau orang itu sudah tergoda dengan dunia, maka setan pun akan mudah menguasainya. Kalau sudah dikuasai oleh setan, maka jadilah orang itu minal ghawin, termasuk orang-orang yang apa ini? Sesat. Seolah-olah dia tidak pernah tahu apa-apa tentang agama ini. Padahal dia itu pintar macam-macam dulunya. Duh, kamu itu dulu ranking 1 di pondok. Kamu dulu hafid. Kamu dulu hafal umdatul ahkam. Kamu dulu menguasai silsilah nahwiyah, silsilah sorof, silsilah lughah, silsilah tauhid, silsilah mustalah hadis, silsilah usul fiqh, menguasai semuanya. Masya Allah. Bahkan engkau dulu termasuk pelopor dalam menggerakkan para santri untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Engkau dulu begini-begini. Sekarang kok jadi preman, man. Hah? Preman, preman jalanan. Nah. Mana jenggotmu yang dulu engkau banggakan? Hilang. Rontok, Pak. Ini awal mustaan. Nah. Mana ilmumu yang dulu engkau banggakan? Enggak kepake, Pak. Sekarang zaman globalisasi, ya, nah, ilmu yang dipakai ialah ilmu ekonomi, Pak, bukan ilmu syariat. Awal mustaan. Mana kitab-kitabmu dulu yang engkau banggakan? Sudah ganti, Pak, kitabnya, ya. Nah. Itu kan kitab-kitab zaman unta. Sekarang kan zaman jet pesawat, ya. Wal musta'an. Mana kaset-kaset mortalmu dulu yang biasa engkau banggakan? Nah. Wah, kalau itu tambah pusing, Pak. Nah, sekarang ya musik-musik yang begitulah. Nah. Wal musta'an. Kita sampai enggak bisa mikir. Kok bisanya orang yang dulunya pintar ilmu agama, ngerti ini, ngerti itu. Bahkan paling menonjol di antara teman-temannya, sekarang benar-benar dia jatuh serendah-rendahnya. Tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Lal halal, wala haram, wala bid'ah, wala sunnah, wala tauhid, wala syirik. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa ini? Berarti orang ini seperti yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Watru alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ah ini, fansalakha minha. Orang itu berarti meninggalkan semua ilmunya. Fa'atba'ahu syaitan. Kemudian diikuti oleh syaitan dan dikuasainya. Fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang-orang yang sesat. Waliyadubillah. Setelah sesat, apa yang dikerjakan? Bukan murajaah hafalannya. Bukan menyampaikan ilmunya. Lah, dia pun sibuk mengurusi harta dunia yang tidak pernah membuat ia puas. Orang ini layak disebut anjing. Anjing. Kamu memang anjing. Allahul musta'an. Intahmil alayyal hath. Anjing itu dikasih ia menjulurkan lidahnya melet. Nah. Autat ruhuyal hath. Atau kalau kamu enggak ngasih ya melet. Menjulurkan lidahnya. Artinya kamu itu dikasih dunia sebanyak-banyaknya pun tetap tidak akan pernah puas. Nah. Jadilah dia ahlul dunia yang sebelumnya ahlul akhirah. Waliyadu billah. Ini adalah pelajaran. Faksusil qasas. Ceritakan kisah ini kepada siapapun. La'allahum yatafakkarun. Agar bisa menjadi bahan renungan. Apakah kita mampu menghindari fitnah dunia yang semakin hebat ini? Ataukah justru kita terlena dan kemudian menjadi orang seperti itu? Waliyadubillah. Yang kemudian orang itu disebut seperti apa ini? Anjing. Nah. Ini betul-betul ayat yang bagus untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Ikhwana fi din a'azakumullah, bahwa hati manusia itu berubah-ubah. Nah, sekarang kalian mungkin masih belum terpedaya dengan dunia. Tapi kalau kalian sudah meninggalkan tempat ini, kemudian sendirian di seberang sana, tarakofikum, dengan berbagai macam fasilitas yang dijanjikan dan disediakan. Allahul musta'an, enggak tahu lagi. Dulu di pondok, kalau mau keluar saja jalan kaki. Sekarang dikit-dikit pesawat. Kalau dulu mau beli kitab saja harus nahan lidah, enggak jajan. Sekarang beli apapun terpenuh. Uang itu sampai susah mau disimpan kemana? Janjikan ini, janjikan itu. Nah, fasilitas banyak. Nah, dulu kalau di sini ngajar buka mukafa'ah, dihitung-hitung ya tetap sama. Nah, hanya bikin jajan, dijual, dititipkan di toko, ya. Nah, seolah-olah dunia itu was, nggak ada harganya. Ketika sudah keluar di tempat yang di sana tidak ada ilmunya, maka dialah yang paling berilmu di sana. Barakallahu fikum, dengan segudang fasilitas, kenyamanan dan sebagainya, itulah saatnya kalian akan diuji. Mampukah kalian memiliki prinsip zuhud yang selalu kalian sampaikan dalam ceramah-ceramah kalian? Zuhud, zuhud, zuhud terhadap dunia. Nah, mampukah saat itu? Nah, itu ujian. Kita belum tahu termasuk orang yang lolos ujian apa tidak. Tapi jangan kemudian kita menawarkan diri untuk diuji seperti itu. La na'udzubillahi min dzalik. Dunia itu fitnahnya sangat dahsyat. Sementara hati kita ini lemah, tidak sekokoh hati para sahabat, hati para tabi'in, hati para atba'u tabi'in dan para ulama yang sudah teruji keistiqomahan mereka di atas al-haq. Sehingga jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Nah, pernah ada salah satu santri di tempat ini ketika berburu mencari istri. Dia pun dapat tawaran untuk ta'aruf dengan seseorang. Saya tidak menyebut namanya. Kalian tidak usah ngira-ngira siapa itu. Yang jelas ini hanya ibrah saja. Ketika ditunjukkan rumahnya besar, mewah, kaya, lima papa mundur. Tidak jadi. Kamu tidak jadi kenapa? Orangnya cantik, pintar, kaya raya, macam-macam gitu. Takut Ustaz. Takut. Takut kenapa? Takut nanti saya tidak bisa melawan dunia. Nah, masya Allah. Sampai seperti itu. Ataukah kalian justru memilih yang itu? Nah. Cari yang cantik, yang kaya, yang pintar, yang gitu, yang cepat, ya, yang cepat mati juga. Nah, biar bisa menguasai dunianya. Nah, dia cepat mati kan, saya bisa menguasai banyak. Nanti saya pakai untuk bangun pondok, bikin maktabah yang besar, bikin enak. Nah, ataukah gimana? Itu tantangan. Bukan berarti apa ini? Dilarang, ya. Bukan berarti apa ini? Dilarang. Tapi sekedar pelajaran. Nah, ada yang seperti itu. Takut. Ya kalau kamu gak berani dapat istri yang kaya raya, ya sudah. Kamu cari calon istri. Ya, nah, yang sangat miskin. Nah, supaya gak takut dunia. Ya, nah. Taib. Tapi memang ikhwan abidin azakumullah, kalau dapat istri kaya raya sementara kita tidak bisa mengimbanginya itu beban mental tersendiri, ya. Tapi kalau istrinya miskin sekali enggak masalah, ya. Nah, ikut sama saya pondok, ya, makan pakai kerupuk, pakai sambal saja enggak apa-apa. Enggak masalah. Oh, saya sendiri dulu waktu sama orang tua cuma makan nasi sama garam kok. Wah, kayak gitu kan santai saja. Nah. Tapi kalau kaya raya, nah. Dimakan. Oh, no. Nasi putih sama telur dadar. Oh, no. Kenapa? Baru kali ini dalam seumur hidup makannya cuma nasi putih sama telur dadar doang. Wah. Nah, waduh, wah susah ini ya. Mas pengennya apa? Ya ke restoran lah mas. Restoran, naam. Ayo sana. Itu, sana dalam pikiran suaminya ya paling cuma 10.000 lah kelasnya masakan Padang begitu. Ternyata sekali makan 100.000, uangnya kurang. Walau mustaan, ya beban memang, ya. Nah, beban tarafiku. Ya memang begitulah. Makanya saya dengar ceramah-ceramah di sini, baik khutbah Jum'ah atau daras am, saya dengar, ya, sering kali disebutkan hati-hati dengan fitnah dunia, hati-hati dengan dinar Kuwait, hati-hati, ya, dari sejumlah fasilitas yang banyak, hati-hati, kita harus zuhud macam-macam. Nah, saya berpikir mungkin bisa ngomong seperti itu karena situasi di sini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia. Tapi kalau sudah keluar sana, na'am, arkofikum, mungkin ucapan itu adalah yang sangat berharga. Ya, nah, Saya sampai begini kan, Ustaz, kok kalah sama santrinya? Gitu. Kalah apa? Oh, no. Ustaz, sejak lahir sampai sekarang ini belum satu kali pun naik pesawat. Oh iya, memang benar. Terus kenapa? Nah ini santrinya Ustaz, baru saja pindah ke tempat yang jauh sana. Satu bulan sudah 5 kali naik pesawat. Oh begitu, ya ya doakan saya bisa naik pesawat nanti sama. Ya, nah. Nah, seperti itu. Oh Fatim, yang di sana memang sedang diuji, ya ujiannya lebih berat daripada saya. Kalau sini memang nggak ada fasilitas naik pesawat, ya bayarnya kan mahal. Sana tiket-tiket pesawat. Nah, ini penting, ya jangan sampai ilmu kalian yang banyak itu kemudian kalian tinggalkan begitu saja. Kalian campakkan sebagaimana kalian melepas baju kalian yang kotor dilempar ke karung atau ke ranjang atau ke keranjang pakaian kotor. Barakallahu fikum. Jangan sampai hal itu dilakukan. Nah, ini penting. Ayat ini kalau bisa kalian tulis. Kemudian kalian letakkan di setiap kitab yang kalian pelajari supaya bisa jadi pengingat, ya, dan nasihat. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada salam dari Al-Ah Satriawan, ya, dari Sampit, ya, untuk semua asatidah yang ada di sini, ya. Kemudian juga para santri, baik yang kenal atau yang tidak, para fikum. Salam, ya. Yang disampaikan ke Ustaz Afif nyampaikan ke saya. Tolong disampaikan, karena beliau takut lupa. Para fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah, wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.